tolong jelaskan sejelas-jelasnya. Tolong hadir dalam pelajaran Al-Jawabul Kafi serajin-rajinnya supaya jelas sejelas-jelasnya. Bahwa dalam buku itu dijelaskan jelas sekali oleh Ibnu Qayyim sekian halaman masalah akibat-akibat dosa. Di antaranya kesialan. Di antaranya. Dan itu didetailkan oleh Ibnu Qayyim dengan banyak sekali segi-segi kejelekan yang menimpa seseorang ketika dia berbuat dosa. Tapi tentunya karena waktunya kita sedikit, sehingga gak bisa menjelaskan secara segitu. Kalau mau lebih jelas, dari kitab Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan sudah diterjemahkan dengan judul apa itu? Jabul Kahfi itu. Bila salat berjamaah, bagaimana pengaturan shaf kedua dan seterusnya? Apakah harus dari kanan imam atau di belakang imam baru kemudian ke kanan? Apakah ada keutamaan salat di sebelah kanan imam? Yang ada dalam hadis pertama tentang yamin, tentang keutamaan kanan. Kemudian ada juga jadikan imam itu di tengah. Ada juga seperti itu. Sehingga tinggal dikerjakan dua hadis tersebut. Jadikan imam dalam keadaan di tengah dan kamu tetap mengutamakan kanan. Bisa ya? Wallahu'alam. Bagaimana dengan taubat yang dilakukan berulang-ulang dengan kemaksiatan yang sama? Apakah taubatnya bisa diterima? Dengan taubat dan nasuha akan diterima. Jadi ada orang yang membawa, ya ini seorang mubtadi memang, seorang yang berpikiran mu'tazilah. Pernah saya dengar sendiri, dia menyampaikan, dulu, ya ini sebelum saya mengenali dia dengan jelas, setelah mengenali dengan jelas, kalau sudah taruh, sudah tahdir. Orang itu menyampaikan ayat yang summa kafara summa amana summa kafara begitu. Kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian distempel oleh Allah dalam keadaan kafir dan tidak bisa kembali lagi. Ditafsirkan oleh dia, makanya jangan taubat, maksiat lagi, taubat, maksiat lagi, nanti akhirnya setelah itu tidak akan diterima lagi taubatnya. Ini penafsiran yang dusta dan kadzab atas nama Allah. Padahal hadis justru sebaliknya dalam Sahih Muslim lagi. Justru sebaliknya, ketika ada seorang yang berbuat dosa, kemudian taubat pada Allah, maka Allah mengatakan, hambaku tahu bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa. Aku ampuni dia. Kemudian berbuat dosa lagi. Taubat lagi. Allah mengatakan, hambaku tahu kalau dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, maka aku ampuni dia. Sampai yang ketiga kalinya, hambaku tahu kalau dia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa, maka silakan dia berbuat dosa, akan aku ampuni dia. Hati-hati, jangan dijadikan untuk meremehkan dosa. Ini bahas juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitab yang tadi juga, kitab Al-Jawabul Kafi. Bahwa ini menunjukkan, kalau taubatan itu nasuha, taubat yang ikhlas, yang betul-betul taubat, maka mungkin akan diterima. Tapi tetap di tangan Allah kehendaknya. Artinya, apakah diterima atau tidak, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemungkinan tetap ada. Tetap kemungkinan taubat ada. Tidak pernah pintu taubat tertutup kecuali yugharhir. Tetap pintu taubat terbuka, malam yugharhir. Jadi syarat taubat bukan berhenti, kemudian mengucapkan istighfar, kemudian menyesal, dan tidak mengulanginya selama-lamanya. Bukan itu syarat-syarat taubat. Yang awal betul, dua betul, tiga betul, yang terakhir salah. Yang ada adalah azam untuk tidak berbuat lagi. Paham ya? Beda dengan tadi. Syaratnya yang keempat tidak berbuat lagi. Itu bukan syarat tidak berbuat lagi itu. Mestinya syaratnya berazam untuk tidak berbuat lagi. Bertekad untuk tidak berbuat lagi. Tapi kalau terjerumus lagi, ya taubat lagi. Yang penting tekad itu kamu mantap ke dalam hati untuk tidak berbuat lagi. Dan Allah tahu itu. Bahwa kamu itu serius atau main-main. Allah maha tahu. Apakah kamu ucapan saja, nanti saya akan berbuat lagi. Atau memang kamu niat berhenti, Tapi tidak mustahil kamu sudah niat yang tekad yang ikhlas. Sudah kamu betul-betul murni tekadnya. Tapi kalah lagi. Terjeblos lagi. Sampai kamu menangis dan kemudian bertobat. Dengan sungguh-sungguh lagi. Insya Allah ampuni. Walaupun 3-4 kali terjerumus. Tapi yang penting kita bertobat dengan tadi. Syaratnya adalah selain kamu menghentikan perbuatan tersebut. Ketika itu kamu berhenti. Dan kemudian setelah itu bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Dengan ikhlas. Tekad dalam hati bahwa saya tidak akan berbuat lagi. Ini syaratnya. Jadi syaratnya apa? Tekad untuk tidak berbuat lagi. Kalau sampai terjerumus lagi, ya minta ampun lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat lagi, terus begitu. Malam yugharghir. Sebelum nyawa dikekerongkongan di sini. Masih tetap terbuka. Dan sebelum matahari terbit dari barat. Apakah orang yang melakukan suatu kemaksiatan zahir bisa disebut ahlul maksiat, ahlul ahwa? Orang yang berbuat maksiat secara zahir, dia disebut ahlul maksiat, tapi bukan ahlul ahwa. Beda. Ahlul ahwa ini sudah menjadi istilah para ulama terhadap ahli bid'ah. Jadi jangan dicampurkan dengan ahli maksiat. Beda. Bukan maksiat juga hawa nafsu. Iya. Tapi para ulama sudah menjadikan ahlul ahwa ini istilah bagi orang yang mengikuti kebidahan-kebidahan. Kenapa mereka mengistilahkan dengan ahlul ahwa? Karena kalau kamu mengerjakan kemaksiatan yang zahir, kamu dalam keadaan tahu kalau itu adalah maksiat. Hati kecil kamu dalam keadaan tahu kalau itu maksiat. Dan orang-orang sekitarnya tahu kalau itu maksiat. Sehingga fitnahnya kecil. Ada fitnah yang lebih kecil. Tapi kalau hawa nafsu tadi, kamu mengerjakan maksiat, kemudian kamu merubah hukum Allah. Maksiat yang ini enggak apa-apa kalau dilakukan setelah kamu tingkatannya sudah hakikat. Lain dong. Lain sudah hukumnya. Nah ini ahlul ahwa yang kedua. Yang pertama ahlul maksiat, yang kedua ahlul ahwa. Begini misalnya. Satu orang sedang mengadakan daurah begini. Kemudian panitia membawa foto. Di foto dari sana cepret, cepret, cepret, cepret. Pesertanya kaget. Kemudian ini maksiat, ya kok? Maksiat bukan bid'ah, maksiat dia. Tapi begitu melihat pesertanya kaget melihat maksiat, loh, kok difoto? Ini kan haram dan sebagainya. Kemudian ustaznya bilang, sebentar, masalah foto demi maslahat dakwah, karena dalam rangka mencari dana itu tidak apa-apa. Nah kalimat dia ini bid'ah, ini adalah hawa nafsu. Orang yang berbuatnya adalah ahli maksiat, tapi ketika sudah berdalil dengan dalil yang dibuat-buat, namanya ahlul ahwa. Tambah besar dosanya. Jadi mau nyari alasan biar ringan, justru tambah besar dosanya. Tadinya perbuatan dosa yang murni, menjadi perbuatan dosa yang dibungkus dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Yaitu bid'ah maslahat. Demi kepentingan dakwah katanya. Padahal demi kepentingan dana masalahnya untuk dikirim ke Kuwait untuk cari dinar. Karena dinar itu nilainya sudah 13 dolar. Berarti berapa rupiah? Bayangkan dikali sekian ribu. Satu dinar Kuwait. Sehingga ya dimaklumi saja kalau demikian semangatnya Yusuf Baisa untuk memfoto dan mengirim-kirimkan sana kemari. Datang ke Kuwait. Nah, sudah habis waktu ya? Tadi itu belum selesai sepertinya. Apakah sistem pemerintahan di Arab Saudi yang monarki sesuai dengan sunnah? Tolong jelaskan secara garis besar sistem pemerintahan yang sesuai dengan sunnah. Sistem pemerintahan maksudnya apanya? Turun-temurunnya? Sesungguhnya Rasulullah SAW membiarkan para sahabat untuk bermusyawarah dengan memberikan isyarat-isyarat. Mewakilkan imam sholat Abu Bakar kemudian menjanjikan kepada seorang wanita, nanti kalau datang, kalau aku enggak ada, temui Abu Bakar. Ini isyarat-isyarat semuanya. Sehingga Rasulullah mengisyaratkan Abu Bakar, tapi tidak memilih. Tidak mengatakan kalau aku mati, wasiatnya Abu Bakar jadi khalifah, enggak ada. Seperti itu. Tapi sudah ada isyarat-isyarat. Sehingga begitu Rasulullah wafat, mereka musyawarah Abu Bakar yang jadi khalifah. Begitu Abu Bakar wafat, Abu Bakar memberikan wasiat. Umar yang menggantikan. Begitu Umar wafat, Umar berbeda lagi dari yang awal. Bagaimana ya Umar, engkau tidak beri wasiat? Kalau aku memberikan wasiat, telah memberi wasiat orang yang lebih baik daripadaku. Dan kalau aku tidak memberi wasiat, telah tidak memberi wasiat orang yang lebih baik daripadaku. Itu Rasulullah SAW. Kemudian dia memilih syura, 6 orang untuk dipilih salah satunya dan dimusyawarahkan antara 6 orang tersebut. Beda-beda semua. Ini menunjukkan semuanya boleh. Cara memilih yang ini dan yang itu sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Yang penting dia adalah orang yang layak, yang bisa untuk memimpin, memiliki kemampuan untuk itu dan syarat-syaratnya lengkap. Itu saja yang penting. Sehingga kalau Abu Bakar mau mewasiatkan, saya lihat anak saya itu, saya percaya betul dia bisa megang, saya kasihkan anak saya. Kenapa? Kalau rakyatnya setuju. Melihat ini khalifah memberikan wasiat. Ini ada 3 macam seperti Rasulullah SAW, kemudian seperti Abu Bakar dan seperti Umar bin Khattab, dan ini adalah sunnatul rasul dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Apakah orang yang ikut mengaji pada manhaj salafus saleh tapi ia melakukan suatu kemaksiatan yang zahir tidak merusak, tidak termasuk salafiyin karena menganggap salafiyin suci dari dosa? Tidak ada yang suci dari dosa. Manusia tetap memiliki kesalahan-kesalahan dan dosa. Jangankan manusia, para ulama juga memiliki kesalahan. Bahkan para sahabat juga. Tapi mereka adalah orang-orang yang tawabun. Khairul khata'in at-tawabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang taubat. Dan jelas kalau orang itu adalah seorang salafi, sunni, ahli sunnah, tidak mungkin dia berani terang-terangan. Tidak mungkin dia berani mujahirin. Kullu dhanbin mu'afah illal mujahirin. Semua dosa akan diampuni. Kecuali yang terang-terangan. Dilakukan dengan bangga. Saya habis buat demikian dengan bangganya. Nah kalau orang itu adalah seorang sunni salafi, gak mungkin dia berbuat seperti itu. Malu dia. Dan malunya ini yang lebih memudahkan dia untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Masih punya rasa malu untuk berbuat dosa. Nah, dan siapa yang bilang salafi itu suci dari dosa? Tapi lihat, kalau seorang sahabat terjerumus ke dalam zina, beda dengan orang sekarang. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku berzina. Walaupun dia tahu nanti akibatnya dia akan dirajam, siap. Ada sekarang kira-kira yang seperti itu. Ada. Jadi bukan suci dari dosa, tapi dia itu orang yang tawabun. Mereka-mereka para salafus saleh adalah orang yang tawabun. Kullu bani Adam khata. Semua bani Adam memiliki kesalahan-kesalahan, tapi khairul khata'in at-tawabun. Sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang taubat. Sampai diberi kesempatan oleh Rasulullah SAW untuk menghindar. Rasulullah berpaling dengan mengatakan, kamu mungkin cuma mencium saja, berbalik ke arah lain. Masih dia berbalik lagi ke sana, demi Allah dengan sumpah yang kedua. Bahwa aku berzina ya Rasulullah. Tidak, kamu barangkali cuma berpelukan saja. Tidak, kamu barangkali mubasyarah saja. Terus sampai 4 kali dia bersumpah. Ma'is rahimahullah. Radiyallahu anhu. Kemudian yang perempuan-perempuan dari Ghamidiyah. Sampai Rasulullah mengatakan, kamu mungkin cuma mencium saja dan cuma, ya Rasulullah, apakah engkau akan mengatakan kepadaku seperti engkau katakan pada Ma'is? Ini mau mengatakan bahwa cuma ini, cuma ini, cuma ini. Demi Allah, sekarang saya sudah hamil. Ini sudah mau dihindarkan apa lagi? Sudah jelas sekarang hamil. Bagaimana enggak berzina hamil kalau cuma mencium saja? Saya sudah hamil. Kata Rasulullah, kalau itu kamu pergi sampai melahirkan. Berapa bulan kesempatan untuk lari? Kalau bukan sahabiyah, gak mungkin begini. Gak mungkin balik lagi. Dikasih kesempatan sekian bulan, 9 bulan. Dibiarkan. Tidak diikat dan sebagainya. Nah, bebas. Nanti 9 bulan datang lagi. Ini kan kata para ulama, ada yang mengambil kesimpulan bahwa ini kesempatan. Diberi Allah kesempatan kalau mau lari, mau tobat, silahkan. Lari terus tobat. Tapi tetap balik lagi. Ya Rasulullah, ini anak aku sudah melahirkan. Kata Rasulullah, susui dulu. Sampai bisa makan sendiri. Berkasih kesempatan lagi 2 tahun. Bukan 9 bulan. Lalu, tetap masih semangat taubat masih belum luntur. Semangat taubat masih terus. Sampai datang lagi dengan anak dalam keadaan sudah makan sendiri. Rasulullah ini, makan sendiri. Anakku sudah bisa makan sendiri. Maka disuruh Rasulullah SAW, kemudian dirajam dia. Dirajam, dilempari sampai mati. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan dengan ucapan yang jelek, moga Allah melaknat begitu, dimarahi oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya taubatnya dia kalau dibagi oleh ahli Madinah cukup. Kalau dibagi untuk ahli Madinah. Ini menunjukkan adanya dosa pada mereka, tapi mereka top dalam masalah tawabinya. Orang-orang yang taubat. Khairul khata'in at-tawabun. Nah, kalau kamu mau seperti salafus saleh, mau menjadi salafi, jangan kamu mendekati dosa. Jauhi dosa-dosa itu. Dan kalau terjerumus, cepat-cepat taubat. Jauhi sebisa mungkin. Sebisa-bisa-bisa mungkin. Semampunya kamu untuk menghindari. Jangan sampai terjerumus dalam dosa yang kecil maupun yang besar. La taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan dekati fahisyah yang tampak ataupun yang tidak tampak. Yang kamu sendirian ataupun kamu bersama-sama, jangan. Ini tujuannya seperti itu, usahanya seperti itu. Tapi karena manusia, mungkin kamu kalah, terjerumus dan lupa dan sebagainya, cepat-cepat taubat, cepat-cepat. Sebelum kamu ditunggangi oleh syaitan. Karena sungguhnya orang yang berbuat dosa, kalau sudah keenakan dalam dosa, ditunggangi oleh syaitan, dikasih dalil. Kalau sudah dikasih dalil oleh syaitan, bukan lagi seorang asi, tapi seorang mubtadi' dhal. Karena berbuat dosanya dengan dalil sekarang. Pakai Al-Quran, pakai hadis. Kan hadis bilang begini, kan Quran bilang begini. Jadi tidak apa-apa buat dosa ini. Ini sudah lain lagi sudah. Sudah ahlul ahwa, sudah tidak ada setitik pun sunnah. Tidak ada sedikit pun bagian dari ahli sunnah. Jelas-jelas ahlul bid'ah. Maka jangan sembarangan. Masalah dosa. Bisa membawa kepada bid'ah. Apa beda antara fatwa dan nasihat, dan apa isyarat seseorang dapat berfatwa? Apa syarat seseorang dapat berfatwa? Kalau nasihat, kamu mengajak orang kepada kebaikan, itu nasihat. Dan memperingatkan orang dari kejelekan yang kamu ketahui. Kamu jangan berbohong, enggak boleh dosa. Itu nasihat. Kamu harus jujur, itu nasihat juga. Kamu harus banyak ngaji, belajar, itu nasihat. Tapi kalau fatwa, apa hukumnya demikian yang kamu kemudian berijtihad sendiri dengan dalil-dalil dan sebagainya. Karena perkaranya perkara baru yang kamu tidak tahu. Ada ulama yang berfatwa seperti itu. Perkara baru artinya kejadiannya. Saya kejadian begini, begini, begini, begini. Hadis atau ayat yang langsung berkaitan dengan itu enggak ada. Harus istimbat. Nah ini. Butuh istimbat, butuh menyimpulkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Nah ini berat yang demikian. Dan ini butuh ilmu. Dan tentunya yang bisa berfatwa atau beristihad seperti itu adalah para ulama. Kalau bertanya tentang sesuatu dan ternyata ada dalam hadis, dalam Quran, atau ada istihadnya para ulama, kita cuma nukil saja, bisa seperti itu. Dan itu bukan fatwa dari kita. Kita bukan berfatwa, menukilkan fatwa. Bagaimana dengan pemilu? Hadis kan tentang masalah pemilu khusus kan tidak ada. Tapi dipelajari, diistinbat, maka dipahami bagaimana hukumnya pemilu. Kemudian kita katakan bahwa pemilu adalah bid'ah. Kalau kamu yang berpikir sendiri, itu namanya ijtihad, fatwa. Tapi kalau kamu mengatakan, Syekh Albani mengatakan bahwa pemilu adalah bid'ah. Syekh Muqbil juga mengatakan demikian. Bahkan muridnya nulis kitab setebal ini, Tanwirul Dulumat, tentang bid'ahnya pemilu. Itu bukan fatwa, menukilkan fatwa. ini silakan saja. Siapa yang sudah mendengar ilmunya dengan yakin, silakan boleh menyampaikan nukilan fatwa itu. Itu bukan berfatwa. Jadi hati-hati, jangan dianggap ustaz berani berfatwa. Nukil fatwa dari para ulama. Nah, jika kita diberi sebuah hadis sahih dari seseorang sedangkan kita belum tahu persis lafadznya dan yang meriwayatkannya, apakah ini termasuk taklid? Kamu sudah mendengarkan dengan sahih bahwa itu adalah sahih, maka paling tidak kamu sudah mendapatkan berita tentang sahihannya dan kesimpulan hadisnya. Kalau kamu mau lebih meningkat lagi minta rujukannya, kamu rujuk sendiri langsung pada kitabnya. Kamu dengar dari mana? Kamu baca dari mana? Jangan-jangan dia salah baca masalahnya. Kamu baca dari mana? Oh, saya baca dari buku ini, halaman sekian. Kamu catat, kamu rujuk ke kitab tersebut. Kalau perlu, kitabnya itu masih dilihat lagi. Ada taklifnya enggak dari para ulama di bawahnya? Kalau ada taklifnya, ini hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, langsung ke Sahih Bukhari-nya. Itu baru mantap. Demikian. Sehingga meningkat seperti itu. Walaupun misalnya sudah sampai merujuk sampai kepada Tirmidzi, kamu buka kitab Tirmidzinya, itu pun masih bisa meningkat lagi. Tirmidzi itu kadang-kadang ada yang baiknya. Kamu lihat sanadnya satu persatu, kamu periksa orang-orang yang satu persatu dalam kutubur rijal. Kalau mau meningkat lagi. Kalau sebelum meningkat yang itu tingkat tinggi, langsung ke Syekh Albani dulu. Pak, saya lihat ke bukunya Syekh Albani tentang sahih Tirmidzi dan dhaif Tirmidzi. Ternyata diperiksa ada dalam sahih Tirmidzi, dalam sahih Tirmidzinya Albani. Berarti Albani mensahihkan. Masih bisa meningkat lagi. Kamu jangan takut sama tafsirnya Albani. Kenapa Albani mentafsirkan? Karena ini. Karena fulan sahih, fulan tsiqah dan fulan walaupun dia kelemahan tapi bisa diterima hadisnya karena begini. Kamu lihat apa ya? Coba lihat buku rijal. Langsung ke buku rijalnya. Rijalul hadis siapa fulan dan sebagainya. Terus begitu. Nah, ini tingkatan-tingkatan keilmuan seperti ini tergantung kemampuan. Jadi taklid pun bertingkat-tingkat. Sebagaimana bertingkat-tingkatnya orang yang belajar. Ada orang yang karena memang ilmunya sangat lemah dan susah untuk memahami ilmu, awam, tukang becak misalnya, yang dia sama sekali enggak ngerti apa-apa kecuali apa yang didengar dari ustaznya. Maka bagi dia, kalau ustaznya sudah mengatakan Sahih Bukhari, terima sama dia. Sudah cukup. Itu bukan taklid bagi dia, memang dia sudah menerima hadisnya. Tahu hadisnya, cukup bagi dia. Tapi kalau bagi talibul ilm dikatakan begitu masih tanya. Masih butuh dia pertanyaan, terus begitu. Nah, bagi syekh seperti Syekh Albani dan murid-muridnya misalnya, kalau dapat sesuatu apakah langsung terima? Tidak, karena dia sudah lebih alim, tentunya dia akan periksa. Kalau Syekh Albani seperti yang tadi, kan enggak pas. Tidak pada tempatnya. Atau orang yang memiliki ilmu seperti itu misalnya, tidak kita katakan syekh. Orang yang memiliki ilmu seperti Syekh Albani, tapi mendapat dari hadis dari orang langsung terima gitu saja. Taklid, karena dia bisa memeriksa, bisa buka kitab, kenapa langsung terima gitu saja? Lihat dulu. Jadi ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Tingkatan kita paling tidak kita tahu hadisnya sahih atau paling tidak sudah disahihkan oleh para ulama Syekh Albani atau para syekh yang lain. Cukup. Kalau ini disahihkan oleh para masyayikh, para ulama, itu sudah cukup. Kalau mau belajar lebih dari itu bagus. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah memberikan gelar hafizahullah kepada seorang yang dengan tujuan supaya Allah menjaga din orang tersebut? Pada asalnya boleh saja hafizahullah. Ya, silakan saja mengatakan fulan hafizahullah semoga Allah merahmati ya. Sama dengan kata-kata kamu mengatakan Allah yahfaz. Atau Allah yahfaz. Sama ya, hafizahullah juga. Allah yahfaz semoga Allah merahmati ya. Cuma nanti kalau sudah bergeser tujuan-tujuan lain itu yang jadi masalah. Ketika kamu mengangkat seorang yang orang itu tidak memiliki ilmu tapi supaya kelihatan berilmu, kamu katakan Syekh fulan hafizahullah. Loh, ini ada sejak zaman dulu sampai hari ini. Nah, ini kalau perawi hadis memeriwayatkan hadis dari fulan, tapi yang mendengar ini tahu kalau fulan ini orang rendah dan sebagainya, enggak punya ilmu baik. Nah, ini mudalis. Dia samarkan. Bagaimana disamarkan dengan macam-macam gelar atau namanya disamarkan dengan kunyah, kemudian dikasih gelar dan dikasih hadiah dan begitu. Tujuannya juga lain, untuk menyamarkan tentang siapakah dia. Syekh Fulan Hafizahullah, padahal anak kemarin masih baru satu kelas 2 SMP dan belum belajar din sama sekali, bahkan baru tobat dari jamaah tabligh. Baru tobat dari jamaah tabligh dikatakan Syekh Hafizahullah. Sehingga orang yang dengar kasetnya, wah, dari ulama ya. Begitu. Itu lain sudah tujuannya. Jadi pada asalnya mau mendoakan silakan saja. Manakah yang lebih penting, thalabul ilmi birrul walidain? Diketahui bahwa jika birrul walidain di rumah akan banyak kemudaratannya. Ini yang susah. Yang jelas dua-duanya wajib, dan lebih wajib lagi adalah thalabul ilmi, sehingga semua hukum-hukum berkaitan dengan ilmu, sehingga ilmu itu tetap paling di atas. Tapi jangan kamu anggap itu bertentangan dulu, usahakan dulu. Wah, kalau thalabul ilmi berarti tidak birrul walidain, kalau birrul walidain berarti tidak thalabul ilmi. Itu baru kesimpulan sementara kamu yang punya problem. Sehingga jangan ngomong begitu dulu, usahakan dalam keadaan berbakti pada orang tua tetap belajar. Insya Allah bisa. Cari Allah Ta'ala agar dimudahkan. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.